نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم إن شاء الله kita melanjutkan pelajaran kitab A'lamus Sunnah Al-Mashyurah di Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Naam, kita masih dalam pembahasan tentang tauhid ar-rububiyah yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah terkait dengan bahwasanya tauhid ar-rububiyah semata tidaklah ya cukup bagi seorang hamba dikatakan sebagai seorang muwahhid, yaitu kesimpulannya bahwasanya seorang ketika menyatakan dan meyakini Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, sang pemberi rizki, Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta, ya Al-Khaliq, yang mencipta, dan dari sifat-sifat rububiyah lainnya yang memiliki, yang merajai, ya ini semata belum cukup. Ya, makanya dijelaskan dalam penjelasan sebagian para ulama, tauhid ar-rububiyah itu adalah merupakan dalil dan juga burhan, yakni pembimbing, ya sebagai pembukti terhadap tauhid al-uluhiyah, sehingga bukan puncak, ya, dan juga bukan tujuan. Bahkan kata para ulama, tidak ada seorang nabi pun yang diutus untuk menyeru dengan tauhid atau kepada tauhid rububiyah. Nah, kenapa demikian? Karena tauhid rububiyah merupakan perkara yang sudah mafturun fil qulub. Yani sudah terfitrahkan pada kalbu-kalbu manusia, pada hati-hati manusia. Iya. Semua makhluk, ya, dengan fitrahnya yang masih bersih tentunya. Ya, mereka mengakui punya Rabb. Ya, mereka mengakui punya pencipta. Nah, akan tapi tentunya dengan sebab, ya, syubhat. Ya, syubhat-syubhat. Kemudian juga dengan sebab karena taklid. Ya, mengikuti nenek moyang. Sehingga mereka pun bergeser dari fitrah tersebut. Nah, pada hakikatnya Allah ciptakan semua mengetahui penciptanya. Semua mengetahui siapa yang mencipta mereka. Maka di sini tauhid ar-rububiyah bukanlah merupakan ghayah, bukan merupakan tujuan dan puncak pada diri seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. لِيَعْبُدُونَ disebutkan dalam tafsir Ibn Abbas dan yang lainnya, أي لِيُوَحِدُونَ, untuk mentauhidkanku. Ini mentauhidkan Allah SWT dengan tauhid al-uluhiyah. Nah, sehingga di sini beliau menyebutkan, kita ulangi dari syarah yang beliau katakan, ketika ditanyakan apakah tauhid rububiyah ini, keyakinan kaum musyrikin terhadap tauhid rububiyah bermanfaat bagi mereka, beliau katakan, la, lam yanfa'hu, tidaklah bermanfaat bagi mereka orang-orang musyrikin. Qala faman i'tarafa bitauhidir rububiyah, maka barang siapa yang dia meyakini tauhid rububiyah, ya, mengakui dengan kalbunya, wa huwa ma'a dzalik ya'budu ma'allahi ghairah, dan bersamaan dengan itu dia masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'budu ma'allahi ghairah, artinya dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Dan ini orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin ini membagi dua ibadah mereka. Ya, satu ibadah mereka kepada Allah, dan di sisi lain juga mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa macam ibadah? Baik itu mahabbah, ya khauf, rasa takut, yang terkait dengan ibadah al-qulub, atau ibadah-ibadah yang zahir. Nah, mereka bagi antara Allah dengan ya makhluk. Maka disebut dengan orang-orang musyrik. Yani mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Wa yaqulu ha'ula'i sadah wa awliya'ullah. Ya, mereka mengatakan yang kita sembah ini adalah mereka adalah sadah, tokoh. Ini orang-orang memiliki kedudukan di sisi Allah. Mereka wali-wali Allah. Wa nahnu na'buduhum min ajli an yashfa'u lana 'inda Allah. Dan kami beribadah kepada mereka agar mereka memberikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengakuan mereka. Yani klaim mereka. Ya, kita beribadah kepada mereka. Ini tujuannya. Agar kita mendapat syafaat dari mereka nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa nas'aluhum min ajli annahum yas'aluna Allah hawa'ijana. Dan kita meminta kepada mereka. Ya, sesembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mereka memintakan. Ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebutuhan-kebutuhan kami. Arti di sini syirik, ya, orang-orang musyrikin adalah di antaranya dan bahkan yang terbanyaknya menjadikan perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesembahan yang mereka sembah, yang mereka peruntukan dan persembahkan bagi mereka, ya, sembahan-sembahan, ya, sembelihan, ya, kemudian berdoa meminta. Naam, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka katakan ini. Mereka sebagai wasa'id, yani perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan mereka? وَيَضْرِبُونَ لِهَذَا مَثَلًا بِأَصْحَابِ السُّلْطَةِ فِي الدُّنْيَا. Dan mereka mempermisalkan ini seperti orang-orang yang memiliki kekuasaan di dunia. Ya, para penguasa, para pejabat. Naam. Yahtajul insan an yuwassita ghairahu liyashfa'a lahu 'indahum liqada'i hajatihi idza lam yakun bainahu wa bainahum silah. Ya, kata beliau, yang mana ketika kondisi dan keadaannya di dunia seperti itu, ya, seorang pejabat, seorang penguasa, ya, kalau ada orang yang asing, ya, orang yang tidak dia kenal datang kepadanya, tidak bisa langsung, ya, melainkan harus melalui perantara, adanya wasaid atau wasitah untuk memberikan syafaat untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan dia. Ya. Dan ini kata beliau, wa'tiqaduhum hadza fihi tashbihun lil makhluq bil khaliq subhanahu wa ta'ala wal 'iyadz billah. Sehingga orang-orang musyrikin ini, kata beliau, keyakinan mereka seperti ini, pada hal ini terdapat tashbih, yakni mereka menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Ya, Allah diserupakan dengan makhluknya. Kata mereka seperti ini. Ya, halnya di dunia. Kita kalau mau datang kepada orang yang memiliki kedudukan, ya, orang penguasa, butuh kepada perantara yang menyampaikan kita dengan dia. Nah, maka dibantah. Dan ini Allah yang membantah. Ya, dalam ayatnya, dalam firmannya, Allah sebutkan pengakuan mereka seperti itu adalah suatu kedustaan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk langsung berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni wa qala rabbukum, ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah merintahkan kita semua hamba-hambanya langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan jadikan, ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala perantara yang menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang mereka sebutkan dan yang mereka klaim, ayah, padanya terdapat buruknya kesyirikan. Apa di antara bentuk buruknya kesyirikan, jeleknya kesyirikan? Di sini menyerupakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, disamakan antara Allah dengan tadi, orang yang memiliki kedudukan, ya, para penguasa di dunia. Qala wa illa fa Allah subhanahu wa ta'ala la yahjubuhu an 'abdihi syai'un. Ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari hambanya sesuatu apapun. Ya, kalau mereka mengatakan kita orang-orang berdosa, ya orang-orang yang tidak suci, ya kita mengharapkan dari mereka supaya mereka, ya kita apa, cepat dikabulkan permintaan kita. Nah, itu dari apa namanya mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Ya, dan ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terdahulu, kufar Quraisy. Ya, sehingga itulah salaf mereka. Nah, beribadah kepada sembahan tersebut, ya makhluk tersebut, menjadikannya sebagai pemberi syafaat. Nah, qala, padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada yang menghalangi dari hambanya sesuatu apapun. Walaisa bainahu wa baina 'abdihi wasithah, dan tidak ada antara Allah dengan hambanya itu perantara. Artinya perantara yang mereka sangkakan seperti itu. Ya, yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba tidak bisa langsung meminta kepada Allah. Tidak ada klaim seperti itu, tidak ada sangkaan seperti itu. Qala wa inna ma yataqarrabul 'abdu ilaihi subhanahu wa ta'ala bi ta'atihi wa du'aihi. Hanya saja seorang hamba dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan kepadanya dan dengan meminta kepadanya langsung. Ya. Dia apa namanya, atau mereka mengatakan liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka para perantara ini mendekatkan kita kepada Allah. Kata mereka klaimnya. Padahal perkara yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah kita sendiri. Ya, amal ibadah kita, ketaatan kita, itulah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang-orang musyrikin tadi karena sudah terkotori akar mereka, ya, fitrah mereka dengan syubhat-syubhat. Ya, sehingga mereka tidak mau berpikir. Ya, tidak mau menerima. Ya, bahkan meskipun disampaikan dalil-dalil kepada mereka, tetap ya, karena mereka sudah, ya, syubhat sudah mengakar di kalbu mereka dan juga tidak mau mendengar, ya, mereka tidak terima sudah. Nah, maka disinilah kata beliau rahimahullah ta'ala bahwasannya yang sesungguhnya dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah makhluk, ya, yang kita minta, yang kita harapkan, akan tapi amal ibadah kita sendiri, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa alihha ya Abdullah fi ad-du'a wan tarih bayna yadayhi wa huwa alladhi yujibu da'watak. Maka kata beliau fa alih ya Abdullah, maka bersungguh-sungguhlah engkau wahai Abdullah dalam berdoa, ya, meminta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah sukai dari kita, dari hamba-hambanya, ya, ketika kita berdoa meminta kepada Allah dengan benar-benar kalbu kita apa, meminta dengan sangat, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sukai dari hamba-hambanya. Wan tarih baina yadayhi, dan rendahkanlah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa alladhi yujibu da'watak, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doamu, permintaanmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdhab 'alaihi." Ya, barang siapa yang dia tidak mau meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Karena apa? Karena menunjukkan dia apa? Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang yang mau berdoa meminta, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, kalian itu adalah orang-orang yang butuh. Bahkan dikatakan fuqara ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita enggan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terus meminta sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan setengah hati. Ya, sepenuh hati kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita butuhkan, apa yang kita, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya di sana, ya, ada banyak kebaikan. Yang pertama tentunya itu adalah merupakan ibadah. Doa merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bentuk perendahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya di antara bukti tauhid uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya, sesembahan kita, ma'bud kita, ya, bisa mengabulkan permintaan kita yang kita minta kepadanya. Nah, maka ini yang disebutkan dari suatu faedah, ya, bagi kita semua, bahwasanya hendaknya kitalah langsung yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebutkan dalam suatu permasalahan yang kadang ya terjadi, misalnya seorang meminta didoakan oleh orang soleh. Ya, didoakan oleh orang soleh. Ini permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Ya, sebagian para ulama menyatakan, ya, kalau memang benar-benar orang soleh tidak mengapa. Namun, kalau dikhawatirkan di sana akan menjadi fitnah bagi dia, jangan. Ya, cukup kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kita langsung meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di waktu-waktu mustajab. Ya, waktu-waktu yang dikabulkan padanya doa. Kita gunakan untuk meminta kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, ya, bagi semua kaum muslimin di waktu-waktu tersebut. Langsung kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terkait dengan doa, tentunya perkara yang ya penting untuk kita senantiasa, jangan ya sampai meninggalkan hal tersebut. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terkhusus kita yang hidup ya di zaman yang tentunya kita mengkhawatirkan ya diri-diri kita. Ya, banyaknya di sana al-fitan, ya, fitnah-fitnah yang naam kita saksikan, membuat orang bergeser ya dari manhajnya, dari akidahnya. Naam, maka tentunya kita senantiasa terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini beliau katakan qala fa'alih ya Abdullah fi du'a wantarih baina yadayhi wa huwa alladhi yujibu da'wataka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doa-doa kita. Qala, kemudian beliau lanjutkan, wa min huna na'lam anna man aqarra bi tauhidir rububiyyah wa lam ya'mal 'ala tauhidil uluhiyyah wa waqa'a fi syirk fa innahu la yu'dzar. Ya, kemudian beliau melanjutkan bahwasanya tentang pembahasan tauhid rububiyyah, kata beliau, dari sini kita mengetahui bahwasanya barang siapa yang dia menetapkan tauhid rububiyyah, meyakini tauhid rububiyyah, namun tidak ya mengamalkan konsekuensi tauhidul uluhiyah, dan dia kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan, maka ini tidak diberi udzur, ya, tidak dimaafkan. Ketika seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, sudah jelas baginya hujjah, ya, penjelasan-penjelasan na'am sudah dia dengarkan, namun dia tetap di atas kesyirikannya, di atas ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa li hadza fa innal musyrikina alladziina kharaja fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyad'uuhum ila al-Islam ma kaanu yunkirun. Oleh karena ini, kata beliau, sesungguhnya orang-orang musyrikin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah-tengah mereka, yakni berdakwah di tengah-tengah mereka, orang-orang musyrikin kufar Quraisy, iya, mengajak mereka masuk ke dalam Islam, ma kaanu yunkirun annallaha huwal khaliq. Yani mereka, orang-orang musyrikin, tidak mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mencipta. Bal ya'tarifuna bidzalik, bahkan mereka mengakui dan meyakini hal tersebut. Wa ma'a dzalika fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam qad qatalahum. Tapi bersamaan dengan ini, yakni bersamaan mereka masih meyakini tauhid rububiyah, tetap diperangi oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka diperangi oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka mau mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah. Ya, maka dari sini yang telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, yang menjadi pemisah al-faisal baina al-muwahhid wal musyrik adalah tauhid al-uluhiyah. Pembeda antara seorang muwahhid dengan seorang musyrik adalah tauhid uluhiyah. Karena di sini masih halal darah mereka. Ya, masih halal harta mereka. Diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ditawan, ya, mereka, ya, anak mereka, ya, istri-istri mereka ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan. Ya, karena mereka orang-orang yang masih halal. Naam, darahnya halal, hartanya belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid al-uluhiyah. Qala, kemudian kata beliau, wastabaha iraqata dima'ihim wa izhaq anfusihim wa arwahihim wa sabya nisa'ihim wa auladihim ila akhirih. Yang ini yang terjadi di zaman tersebut, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani orang-orang diperangin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Orang-orang meyakini tauhid rububiyah. Ya, mereka meyakini, mereka mengimani tauhid rububiyah. Tapi karena bukan itu tujuan dan bukan itu maksud dari tauhid, ya Nabi SAW masih memerangi mereka. Ya, mereka diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkan. Ya, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya mereka orang-orang yang faham tentang makna dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama perbedaan al-musyrikun, ya, ketika di zaman tersebut dengan musyrikin di zaman sekarang. Ya, musyrikin zaman sekarang mereka enggak enggan. Ya, tidak menolak ketika mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mereka beribu-ribu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun bersamaan dengan itu mereka tidak faham, tidak mengerti makna dan konsekuensi dari kalimat tersebut, la ilaha illallah. Yang Allah katakan apa? Kalimatullah al-ulia. Ya, kalimat Allah yang tinggi. Jadi bukan sekedar ya kalimat yang diucapkan dengan lisan, tapi di sana ada konsekuensi tuntutan yang harus dikerjakan oleh seorang hamba yang mengucapkannya. Dan tuntutan dan konsekuensi ini dipahami oleh Abu Jahal dan orang-orang semisal dengan dia. Ya, Abu Jahal paham sehingga dia tidak mau mengucapkannya. Mereka pun tidak mau enggan untuk menuruti keinginan Nabi SAW mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka enggan, tidak mau menuruti. Nah, adapun kata beliau atau di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam sebagian risalah beliau, ya musyriku zamanina, ya mereka melantunkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkannya ya sampai beribu-ribu kali, namun bersamaan dengan itu terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan, meminta tadi kepada selain Allah, ya menyembelih untuk selain Allah dan seterusnya. Maka di sini beliau di akhir menyebutkan wa tabayyana lana aidan min hadhil ayat allati akhbara Allah Subhanahu wa taala, dan jelas juga bagi kita dari ayat-ayat yang disebutkan dalam pembahasan ini, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya bi annahu al-malik li kulli syai. Allah Subhanahu wa taala raja yang memiliki segala sesuatu, wal mudabbir li kulli syai, dan yang mengatur segala sesuatu, wa anna ayya ahadin mahma kanat manzilatuh, dan bahwasanya siapapun ya setinggi apapun kedudukannya, sawaun kana minal ins au minal jin au il malaika, yani siapapun baik manusia, jin, malaikat, fahuwa la yamliku ma'allah mithqala dzarrah, ya maka dia tidak memiliki sedikit pun sebesar biji dzarrah pun dari apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Nah, maka disebutkan ya bahwasanya ibadah tidak dipalingkan la limalakin muqarrab wala lin nabiyyin mursal. Ibadah apapun tidak boleh diperuntukkan meskipun untuk malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus. Yani setinggi apapun kedudukan seorang hamba, sebesar apapun kedudukan seorang hamba, maka selama dia masih seorang hamba dan dia seorang hamba, maka tidak boleh bagi kita memalingkan ibadah kepada hamba. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Maka di sini kata beliau, qala wala yamliku illa ma mallakahu Allahu iyyah walau syaa'a lasalabahu minhu fi ayyi syaa'atin syaa'a. Iya, kata beliau, dan seorang hamba ketika dia memiliki, dan itu tentunya dengan apa yang Allah SWT berikan kepada dia, namun Allah juga maha mampu untuk mencabut dari dia di waktu kapanpun. Ini kepemilikan yang dimiliki oleh seorang hamba adalah kepemilikan yang kurang, ya tidak sempurna. Ketika kita memiliki apa yang kita miliki, maka kita tidak bisa berbuat sepenuhnya pada kepemilikan kita. Ya, tidak bisa dan bahkan tidak boleh kita misalnya menghambur-hamburkan harta kita. Ya, tidak boleh kita membuang-buang harta kita. Ya, meskipun kita yang memilikinya, namun Allah SWT pemilik yang sesungguhnya. Yang pemilik secara sempurna melarang kita untuk hal tersebut. Makanya ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT al-malik haqiqatan. Ya, pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT. Ya, makanya ketika kita tertimpa musibah, maka kita disyariatkan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tentunya bentuk ya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya berdoa, meminta dan meyakini apa yang ada pada kita itu sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala dan tentunya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk berbuat padanya perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.